Hey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa ad-din. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira amma ba'd. Fa barakallahu fikum ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an. Kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala duduk bersimpuh mempelajari ilmu agama, di mana tidak semua kesempatan yang kita rasakan sekarang ini itu diberikan kepada semua orang, hanya orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan rahmat kepada mereka yang bisa menghadiri majelis-majelis ilmu, mengkaji, juga membahas tentang masalah-masalah ilmu agama. Barakallahu fiik. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kembali pembahasan kita pada kitab Usulun fit Tafsir, kitab yang membahas tentang ilmu dasar jika ingin mentafsirkan Al-Qur'an. Maka pada kesempatan kali ini insyaallah taala kita masuk pada pembahasan yang baru, pembahasan tentang Al-Qasam, yakni tentang sumpah, metode mengucapkan sumpah yang ada di dalam Al-Qur'an. Qala al-muallif rahimahullah al-qasam. Ini sumpah. Al-qasamu bi fathil qaf wasin. Al-qasam. Al-yamin. Ini atau bahasa lainnya juga disebut al-yamin. Al-qasam atau al-yamin. Masih sama maknanya, yaitu sumpah. Wa huwa ta'kidu syai'i bi dzikri mu'azzam. Yang dimaksud sumpah definisinya adalah menegaskan suatu perkara, suatu hal dengan menyebutkan zat yang diagungkan. Menegaskan suatu perkara dengan menyebutkan zat yang diagungkan. Ini yang maksudnya al-yamin awil qasam, itu sumpah. Bi dzikri mu'azzamin bil wawi au ihda akhwatiha. Ini dengan cara menyebutkan suatu zat yang diagungkan pada sumpah tersebut dengan perangkat huruf waw atau salah satu dari saudara-saudaranya, salah satu perangkat sumpah. Wa adawatuhu salasun. Sehingga perangkat sumpah itu, huruf yang dipakai untuk bersumpah, ada tiga huruf. Al-wawu, yang pertama al-wawu, memakai huruf wawu. Mislu qawlihi ta'ala fawa rabbis sama'i wal ardi innahu lahaqqun. Maka demi Rabb langit dan bumi, sesungguhnya Al-Qur'an adalah kebenaran. Demi Rabb langit dan bumi. Qala wa yuhdafu ma'aha al-'amilu wujuban. Dan pada huruf waw ini wajib dihapus subjeknya atau pelakunya. Maksudnya tidak disebutkan siapa yang mengucapkan sumpah, siapa subjek atau pelaku yang melakukan sumpah tersebut. Wala yaliha illa ismun zahir. Dan tidak boleh setelah sumpah dengan huruf waw ini melainkan hanya isim zahir saja. Maksudnya isim zahir di sini jiddu ismid dhamir, lawan dari isim dhamir, bukan kata ganti. Dan itu huruf yang pertama yang biasa digunakan untuk bersumpah, al-waw. Wajib dihapus subjek, maksudnya tidak disebutkan pelaku yang mengucapkan sumpah, dan setelah sumpah tersebut harus memakai isim dhamir, bukan isim dhamir. Yang pertama, kemudian yang kedua wal ba'u. Yang pertama huruf waw, yang kedua adalah huruf ba. Mislu qawlihi ta'ala la uqsimu biyaumil qiyamah. Biyaumil qiyamah, aku tidak bersumpah dengan hari kiamat. Taib. Wa yajuzu ma'aha dhikrul 'amili kama fi hadzal mithal. Untuk huruf ba ini tidak mengapa kita menyebutkan subjek atau pelaku yang melakukan sumpah. Situ disebutkan la uqsimu, aku tidak bersumpah dengan hari kiamat. Wa yajuzu hadzfuhu ka qawlihi ta'ala an iblis qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Boleh juga kita hapus. Contohnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang iblis, qala, dia berkata, fa bi'izzatika, maka demi kemuliaanmu. Tidak disebutkan di situ qala iblis, namun langsung qala, dia berkata, fa bi'izzatika, demi kemuliaanmu. La ughwiyannahum ajma'in, aku akan menyesatkan mereka semua. Wa yajuzu ay yaliha ismun zahirun kama masalna. Boleh setelah sumpah dengan huruf ba ini, setelahnya isim zahir, wa an yaliha dhamirun, bisa juga pakai isim dhamir, maksudnya kata ganti. Kama fi qawlika, contoh seperti engkau mengucapkan Allahu Rabbi wa bihi, Allah adalah Rabbku dan demi dia. Ini ada kata dia, yaitu dhamir, itu kata ganti. Dan demi dia aku bersumpah, layan suran al-mu'minin, sungguh dia akan menolong orang-orang yang mukmin. Untuk huruf ba pakai untuk bersumpah, setelahnya bisa memakai isim zahir maupun isim dhamir. Kemudian perangkat yang ketiga, huruf yang ketiga yang dipakai untuk bersumpah adalah atta. Qala wattau mislu qawlihi ta'ala. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, tallahi la tus'alunna amma kuntum taftarun. Demi Allah, sungguh kalian betul-betul akan ditanya tentang kedustaan yang kalian perbuat. Artinya sama. Billahi, wallahi, tallahi, sama-sama artinya sumpah demi Allah. Wa yuhdzafu ma'aha al-'amilu wujuban. Untuk huruf ta wajib juga dihapus subjeknya. Wa la yaliha illa ismu Allah. Dan setelah huruf ta ini itu harus lafdzul jalalah Allah ataupun Rabb. Jika tadi contohnya di huruf ba, la uqsimu bi yaumil qiyamah, ini setelah ta harus setelahnya ismul jalalah Allah, lafzul jalalah Allah atau Rabb. Jadi harus tallahi atau tarabbi. Seperti itu. Contohnya tarabbil ka'bati, demi Rabb Ka'bah. Harus lafzul jalalah Allah atau Rabb. Ini contohnya dengan Rabb, tarabbil ka'bata, tarabbil ka'bati, demi Rabb Ka'bah. La hujjanna insyaallah, aku betul-betul akan berhaji insyaallah. Baik, itu tadi dia perangkat yang biasa dipakai bersumpah. Ada tiga huruf, bisa dengan huruf waw, bisa dengan huruf ta, atau bisa dengan huruf ba. Tallahi, billahi, wallahi, sama semua. Wal aslu dzikrul muqsam bihi, dan biasanya secara asal ketika bersumpah dzikrul muqsam bihi harus menyebutkan zat yang kita agungkan untuk melakukan sumpah tersebut. Wa huwa katsirun kama fil amtsilatis sabiqah, ini yang paling banyak sebagaimana contoh yang baru saja kita sebutkan tadi. Contohnya menyebutkan tallahi, wallahi, harus menyebutkan zat yang kita agungkan, al-muqsam bihi. Wa qad yuhdhafu wahdahu mithlu qawlika, namun terkadang juga tidak disebutkan al-muqsam bihinya ini. Contoh, engkau mengucapkan ahlifu alaika latashtahidanna, aku bersumpah demimu aku akan bersungguh-sungguh. Tidak disebutkan al-muqsam bihi, namun secara asal disebutkan, harus disebutkan. Namun boleh juga terkadang di suatu kondisi. Wa qad yuhdafu ma'al 'amili wa huwa katsirun, kadang juga al-'amil, pelaku yang melakukan sumpah, juga tidak disebutkan. Ini contohnya banyak. Mislu qawlihi ta'ala summa latus'alunna yauma idzin 'anil na'im, kemudian betul-betul kalian akan ditanya anin na'im, tentang nikmat yang telah diberikan oleh kalian. Tidak disebutkan siapa yang akan bertanya. Wal aslu dzikrul muqsam alaih, asalnya juga menyebutkan al muqsam alaih, perkara yang disumpahi. Kalau al muqsam bihi, ini yang kita bersumpah padanya, bersumpah demi Allah. Ini lafzul jalalah kata Allah di situ diistilahkan dengan al-muqsam bihi. Sekarang istilah lain al-muqsamu alaih, yakni perkara yang kita sumpahi. Tapi secara asal harus disebutkan. Wa huwa katsirun mithlu qawlihi ta'ala qul bala wa rabbi la tub'atsunna. Itu wa rabbi, demi Rabbku sungguh kalian akan dibangkitkan, kebangkitan kalian akan betul-betul terjadi. Wa qad yuhdhafu jawazan mithlu qawlihi ta'ala qaf wal qur'anil majid, namun juga terkadang dihapus. Contoh di surat qaf yang pertama, qaf wal qur'anil majid. Wa taqdiruhu la yuhlikan. Wa qad yuhdafu wujuban idza taqaddamahu aw ihtanafahu ma yughni anhu. Muhim ini uslub, metode dalam mengucapkan sumpah, bisa dengan beberapa cara, dengan beberapa perangkat. Seperti itu. Bisa dengan tiga perangkat, salah satu dari tiga perangkat tersebut, huruf waw, huruf ba atau huruf ta. Mau itu menyebutkan al-muqsam bihi atau tidak menyebutkannya, mau itu pakai al-muqsam alaih atau menghapus al-muqsam alaih juga boleh. Taib. Thumma qala walil qasami fa'idatan. Ada dua faedah kenapa kita biasa mengucapkan sumpah. Jadi bukan hanya sekedar omong kosong. Yang namanya sumpah itu tentu ada faedah. Mengapa kita biasanya atau harus mengucapkan sumpah? Ihdahuma, faedah yang pertama. Bayan azamatil muqsam bihi. Ini akan menjelaskan tentang keagungan zat yang kita bersumpah padanya. Sehingga kalau kita mengucapkan wallahi pada kata itu, kita di situ menjelaskan betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini faedah yang pertama. Yang kedua, wasaniyah. Bayan ahamiyatil muqsam alaihi wa iradatu taukidihi. Yang kedua yaitu menjelaskan tentang pentingnya perkara yang kita sumpahi. Wa iradatu taukidihi, dan kita ingin menegaskan perkara yang kita sumpahi ini betul-betul kita tegaskan. Walidza la yuhsinul qasamu illa fil ahwalit taliyah. Makanya yang namanya sumpah ini sejatinya kurang baik, karena di situ akan ada tersebutkan dua faedah tadi, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala kemudian menegaskan perkara yang kita sumpahi. Makanya secara asal sumpah ini hukumnya tidak bagus. Illa fil ahwalit taliyah, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu. Ini kondisi yang pertama, al-ula, ayyakunal muqsam alaihi dha ahamiyah. Kondisi yang pertama, memang perkara yang kita sumpahi ini sifatnya organ, darurat, harus disampaikan, harus ditegaskan, maka tidak mengapa kita sumpah. Maka jika itu sekiranya perkara yang kurang penting, maka tidak perlu kita melakukan sumpah, mengucapkan sumpah. Kondisi yang kedua, ayyakunal mukhatabu mutaraddidan fi sya'nihi. Ini lawan bicara kita ragu dengan perkara yang kita sampaikan, dengan kondisi yang kita sampaikan. Maka di sini juga pada kondisi ini dianjurkan untuk melakukan sumpah. Boleh melakukan sumpah. Jadi itu kondisi yang kedua. Kemudian kondisi yang ketiga, di mana kita boleh atau dianjurkan mengucapkan sumpah, ayyakunal mukhatabu mungkiran lahu. Lawan bicara kita mungkiran lahu, mengingkari hal yang kita ucapkan. Oke, ini tiga kondisi di mana kita bisa atau boleh melakukan sumpah. Tidak boleh di setiap kondisi atau sekiranya penyampaian yang kurang penting kita melakukan sumpah lah. Ada tempat-tempatnya. Yaitu di antara tiga kondisi tadi. Memang perkara yang kita sumpahi ini dha ahamiyah, memiliki hal yang penting untuk disampaikan. Yang kedua, lawan bicara kita ini meragukan hal yang kita sampaikan. Kemudian yang ketiga, lawan bicara kita mengingkari hal yang kita sampaikan pada. Itu sedikit tentang al-qasam. Al-qasam atau al-yamin atau al-halif, al-halaf, al-halfu, ini satu makna, satu arti. Ini sumpah. Namun dalam bahasa Arab kadang melakukan memakai tiga kata tersebut. Al-qasam, al-halaf, al-yamin. Kalau di negeri kita ya cukup satu bahasa saja, yaitu sumpah. Tapi kemudian selesailah kita dari pembahasan tentang sumpah ini. Hanya ringkas saja sedikit. Lantas kita langsung beranjak ke pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang pembahasan al-qasas, tentang kisah yang ada di dalam Al-Quran. Qala al-mu'allif rahimahullah al-qasas wal-qasu lugatan, yang namanya al-qasas secara bahasa, tatabbu'ul athari, yaitu meneliti jejak peninggalan dari umat terdahulu. Alladhi turika minal umamil madiyati, tatabbu'ul athar alladhi turika minal umamil madiyah. Kita meneliti, melihat jejak peninggalan dari umat-umat yang telah lalu. Secara bahasa al-qasas seperti itu. Wa fil istilah, secara istilah, al-ikhbaru an qadiyatin dhata marahil. Ini secara istilah mengabarkan tentang suatu perkara yang ada sambungannya, artinya terus bersambung perkara ini. Yattabi'u ba'duha ba'dan, satu sama lain saling berkaitan. Yang namanya cerita memang seperti itu, ada sambungannya, dan satu cerita dengan cerita yang lainnya saling berkaitan. Baik, wa qasasul Qur'an asdaqul qasasi, dan kisah yang tercantum di dalam Al-Qur'an asdaqul qasasi adalah kisah yang paling benar, kisah yang paling jujur. Baik, mengapa? Liqaulihi ta'ala wa man asdaqu minallahi haditha, karena dalilnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan siapa yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala ucapannya, dan siapa yang lebih jujur ucapannya dibandingkan Allah. Wa dhalika litamam mutabaqatiha lil waqi', mengapa kisah Al-Qur'an disebutkan dengan kisah yang paling benar? Karena litamam mutabaqatiha, karena betul-betul sempurna cerita yang ada di dalam Al-Qur'an dengan realita kejadian yang ada di alam ini. Makanya disebutkan kisah Al-Qur'an adalah kisah yang paling jujur, paling benar, karena betul-betul pas, sempurna apa yang diceritakan di dalam Al-Qur'an akan terjadi pada alam semesta ini. Itu sifat yang pertama. Kemudian sifat yang kedua, wa ahsanul qasasi, cerita, kisah yang paling jujur dan kisah yang paling baik. Mengapa? Liqaulihi ta'ala nahnu nabussu alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an, karena dalilnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kami yang akan menceritakan kisah terbaik padamu wahai Muhammad dengan wahyu yang kami turunkan di dalam Al-Qur'an kepadamu. Baik, tentunya kita tiap kali membaca suatu ayat kita harus meyakini yang namanya semua ayat di dalam Al-Qur'an datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semua yang datang dari Allah tentunya adalah hak, adalah kebenaran. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kisah terbaik, tentu kita beriman bahwasanya semua kisah yang di dalam Al-Qur'an adalah kisah yang paling jujur dan kisah yang terbaik yang pernah ada. Baik, wa dzalika listimaliha ala a'la darajatil kamal. Wa dzalika listimaliha ala a'la darajatil kamal fil balaghati wa jalalil makna. Mengapa? Karena kisah yang ada di dalam Al-Qur'an ini mencakup a'la darajatil kamal, sampai di puncak kesempurnaan, fil balaghah wa jalalil kamal, dalam sistem keindahan makna yang ada di dalam cerita tersebut. Betul-betul sampai di puncak kesempurnaan dalam makna yang ada dalam cerita tersebut. dalam kisah tersebut. Ini sifat yang kedua. Kemudian sifat yang terakhir untuk kisah di dalam Al-Quran adalah wa anfa'ul qasasi, kisah cerita yang paling bermanfaat. Liqaulihi ta'ala laqad kana fi qasasihim ibaratul liulil albab. Firman Allah Subhanahu wa taala, sungguh di dalam kisah-kisah mereka, kisah-kisah para nabi terdahulu beserta umatnya, ibaratun liulil albab, ada sebuah ibrah, ada mengandung pelajaran, liulil albab, bagi orang yang memiliki akal sehat. Mengapa? Ada suatu pelajaran. Wadhalika liquwwati ta'thiriha fi islahil qulubi wal a'mal wal akhlaq. Ada mengandung pelajaran, yaitu betapa kuatnya pengaruh karena ada hasil positif ketika seorang membaca kisah di dalam Al-Quran, dia akan mendapatkan pengaruh positif dalam memperbaiki hatinya. Ketika seorang ditimpa gunda gulana, tentu ketika membaca surat di dalam Al-Quran, ia akan mendapatkan pengaruh yang kuat, hasil positif dalam menyejukkan hatinya tersebut. Wal a'mal wal akhlak, begitu pula di dalam amalan dan juga akhlaknya. Ketika seorang hancur dan rusak amalan akhlaknya, amalan maupun akhlaknya, tentu ketika ia mengambil ibrah di dalam Al-Quran, dia akan mendapatkan pengaruh yang kuat, pengaruh yang positif dalam memperbaiki amalan dan juga akhlak dia yang sebelumnya hancur. Jadi itu dia 3 sifat untuk kisah di dalam Al-Quran. Asdaqul qasas, cerita yang paling jujur. Ahsanul qasas, cerita kisah yang paling baik. Dan juga anfa'ul qasas, yang paling memberikan manfaat. Ibrah liulil albab. Taib, wahiyya salasatu aqsam. Tentu di dalam Al-Quran ada macam-macam kisah yang disebutkan. Macam-macam tersebut terbagi menjadi 3. Taib, macam kisah yang pertama yaitu tentang kismun anil anbiya'i war rusul. Satu macam pertama, cerita yang ada di dalam Al-Quran itu mengisahkan tentang para nabi dan juga para rasul. Wa ma jara lahum ma'al mu'minina bihim wal kafirin, dan juga perkara-perkara yang lalu, perkara yang mereka jalani bersama kaum mukminin dan juga orang-orang kafir ketika itu. Ini satu macam kisah yang pertama. Kemudian macam yang kedua, wa qismun an afradin wa tawarif. Ini kisah yang menceritakan tentang individu tertentu, person tertentu, maupun menceritakan tentang kaum, suatu kaum, suatu gerombolan. Jarolahum ma fihi ibratun, dan juga ibrah dari apa yang mereka lalui. Fanaqalahu Allahu ta'ala anhum, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun menukilkan mereka, mencantumkan mereka di dalam kitabnya. Kaqissati Maryam wa Luqman walladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Contohnya seperti kisah Maryam, kisah Luqman, dan kisah orang yang masuk dalam suatu negeri dalam keadaan negeri itu kosong. Wa Dzulqarnain, kisah tentang Dzulqarnain. Wa Qarun, kisah tentang Qarun. Wa Ashabul Kahfi, wa Ashabul Fil, kisah tentang penghuni gua. Ashabul Fil, pasukan gajah. Wa Ashabul Ukhdud, orang-orang yang masuk ke dalam parit. Wa ghairu dzalik. Dan ini mencakup baik itu menceritakan tentang individu atau person maupun tawaif, suatu kaum atau gerombolan yang ada. Dan kemudian macam yang ketiga, wa qismun an hawadits, wa aqwam fi ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani tentang kejadian yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kelakuan kaum yang ada di zaman itu. Kisah Ghazwati Badar, contohnya kisah tentang perang Badar, wa Uhudin wal Ahzab wa Bani Quraidah wa Bani An-Nadhir. Kisah perang Uhud, perang Al-Ahzab, perang Bani Quraidah, Bani Nadhir. Wa Zaid bin Harithah, ataupun kisah Zaid bin Harithah, di mana ketika itu Zaid diadopsi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai anak. Kemudian para orang-orang Mekah ketika itu mengenal sebutan nama Zaid bin Muhammad. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya di surat Al-Ahzab ini untuk mengingkari hal tersebut. Maka na Muhammadun aba ahadin mir rijalikum, tidaklah Muhammad itu adalah seorang ayah di antara kalian. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Namun yang namanya Muhammad ketika itu adalah seorang utusan Allah dan juga penyempurna para nabi. Wa Abi Lahab, dan juga kisah tentang Abu Lahab, wa ghairu dzalik. Muhim tiga kisah itu yang terdapat dalam Al-Qur'an. Yang pertama tentang para nabi terdahulu dan juga kaumnya. Kemudian menceritakan tentang individu maupun kaum tertentu. Kemudian yang ketiga menceritakan tentang kejadian yang ada ketika di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, walil qisasi fil Qur'an hikamun katsirah 'azimah. Tentunya seperti biasa, semua yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dan rencanakan tidak terlepas dari yang namanya hikmah yang begitu banyak. Nah, begitu pun kisah di dalam Al-Qur'an mengandung hikmah yang sangat banyak dan hikmah yang begitu agung. Minha, ketika kita membaca kisah di dalam Al-Qur'an, kita akan mendapatkan hikmah yang pertama, bayan hikmatillahi ta'ala fima tadammanat suhadihil qasas. Menjelaskan betapa Allah Subhanahu wa taala itu selalu syarat akan hikmah. Termasuk ketika menceritakan kisah-kisah yang ada dalam Al-Qur'an. Biqaulihi ta'ala wa laqad ja'ahum minal anba'i ma fihi musdajar. Hikmatun balighah, dan telah datang kepada mereka para nabi yang memberikan ancaman terhadap kekafiran. Hikmatun balighah itu adalah suatu hikmah yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada mereka. Dan hikmah yang kedua, bayanu adlihi ta'ala bi'uqubatil mukadzibin. Dalam kisah yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan akan menjelaskan tentang keadilan Allah Subhanahu wa taala dengan hukuman yang diterima para pendusta agama. Liqaulihi ta'ala 'anil mukadzibin, dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang mendusta. Wa ma dzalamnahum walakin dzalamu anfusahum, dan kami tidaklah menzalimi mereka. Namun merekalah yang menzalimi diri-diri mereka sendiri. Okay, kemudian yang ketiga, bayanu fadlihi ta'ala bimasubatil mu'minin, akan menjelaskan keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang sebelumnya tentang keadilan Allah, sekarang keutamaan Allah Subhanahu wa taala berupa ganjaran yang diterima oleh orang-orang mukmin. Liqaulihi ta'ala illa ala lutin najjainahum bisahar. Ini potongan ayat di mana sebelumnya disebutkan inna arsalna 'alaihim hasiban illa ala lutin. Sesungguhnya kami mengirim angin puting beliung kepada kaum Nabi Lut. illa ala Lutin, kecuali orang-orang yang mengikuti Nabi Lut ketika itu. Najainahum bisahar, kami selamatkan mereka sebelum fajar menyingsing datang. Ni'matan min indina, kadzalika najzi man syakar, itu adalah nikmat dari kami, demikianlah kami memberikan balasan bagi orang-orang yang bersyukur. Yang keempat, yaitu tasliyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tasliyah ini hiburan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghibur Nabi. Amma asabahu minal mukadzibin, terhadap cobaan yang diberikan oleh orang-orang yang mendustakan agama kepada beliau. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala menghibur nabinya, wa yukadzibuka faqad kadzdzabal ladzina min qablihim, jika mereka mendustakan wahai Muhammad, faqad kadzdzabal ladzina min qablihim, maka orang-orang sebelum mereka pun juga ada yang mendustakan nabinya. Ja'at sum rusuluhum bil bayyinati wa bizzuburi wa bil kitabil munir, rasul-rasul datang kepada mereka bil bayyinat, dengan penjelasan, dengan az-zubur wal kitabil munir. Tsumma akhadtul ladzina kafaru, kemudian kami akan azab, kami akan hukum orang-orang yang kafir. Hiburan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi, bahwasanya orang-orang kafir akan tetap diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa kana nakir, maka lihatlah bagaimana kemurkaanku terhadap mereka. Tayib, yang kelima, targhibul mu'minin fil iman bisabati alaihi wal isdiyad minhu. Ini ada hasungan kaum mukminin untuk mengokohkan iman mereka serta menambahnya. Ketika membaca kisah di dalam Al-Quran, ada hasungan untuk seorang mengokohkan imannya, menambah lagi iman dia. Id alimu najatal mu'minina sabiqin, yaitu ketika manakala mereka membaca kisah tersebut, lantas mengetahui keselamatan yang didapatkan orang-orang mukmin terdahulu. Wantisaru man umiru bil jihad, dan juga pertolongan orang-orang yang mereka diperintahkan untuk melakukan jihad. Liqaulihi ta'ala fastajabna lahu wa najainahu minal ghammi. Ini ketika menceritakan kisah Dzannun. Nun, kalau tidak salah, ya ini Nabi Yunus alaihi salam, di mana ketika itu diceritakan, wa dhannuni idzahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdiru alayhi, dan dhannun ini Nabi Yunus alaihi salam ketika pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah murka, fa dhanna an lan naqdiru alayhi, maka ia pun mengira kita tidak akan menolongnya. Fanada fil bulumas alla ilaha illa anta subhanak, lantas kemudian Nabi Yunus alaihi salam berdoa di dalam kegelapan malam, la ilaha illa anta subhanak, wahai Rabbku, tidak ada sesembahan selain Engkau. Inni kuntu minal zalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Lantas kemudian Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat ini, fastajabna lahu, maka kami kabulkan doa beliau. Wa najainahu minal ghamm, dan kami tolong dia dari kesusahan yang ia alami. Wa kadzalika nunjil mu'minin, demikianlah kami menolong orang-orang yang beriman. Yang berikutnya, hikmah ini yang keenam yang terkandung dalam kisah di dalam Al-Qur'an, ada tahdzirul kafirin minal istimrar fi kufrihim. Ini memperingatkan, memperingati kaum orang-orang kafir jika terus berada di dalam kekafiran mereka. Ini Allah Subhanahu wa taala akan dammarallahu alaihim, akan membinasakan mereka. Kemudian yang terakhir, isbatu risalatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini untuk membenarkan, menguatkan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna akhbarul umam as-sabiqah la ya'lamuha illallahu azza wajal. Karena berita tentang umat-umat terdahulu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sering kuatkan nabinya dalam perkara-perkara cerita-cerita tentang umat terdahulu. Baik. Sekiranya sampai di sini dulu tentang pembahasan Al-Qasas. Kemudian sedikit waktu yang tersisa kita akan melanjutkan sedikit membaca kitab Taisir Al-Allam. Taib, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Dimana pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas dalam kitab Taisir Al-Allam ini masuk pada bab baru, bab al-istiqabah. Bab istiqabah, bab tentang masuk ke toilet atau kamar kecil. Hadzal babu yuzkaru fihi adab duhulil khala. Pada bab ini tentunya akan disebutkan adab-adab ketika masuk kamar kecil atau toilet. Wal julus fihi, mana adab ketika duduk di dalamnya. Wal khuruju minhu, ketika keluar. Kama yuzkaru fihi kaifiyatul istiqabah minal anjas fil makhrajaini bihajarin. Juga akan disebutkan bagaimana tata cara al-istiqabah, yakni membersihkan najis yang keluar dari jalannya, tempat keluarnya. Ini dengan cara menggunakan batu atau yang bisa menggantikan batu. Wattaharruz minha, juga akan menyebutkan hal-hal yang perlu dihindari ketika masuk ke kamar mandi. Wa hadza min abwab kitabit taharatil madhkuru sabiqan. Ini termasuk salah satu bab dalam kitab taharah. Baik, langsung kita masuk pada hadis yang pertama. Qala al muallif rahimahullah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala'a qala Allahumma inni a'udhu bika minal khubusi wal khaba'i. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk ke dalam kamar mandi, beliau membaca doa, Allahumma inni a'udhu bika minal khaba'i. Ini salah satu adab ketika masuk al-khala. Daripada pun tentang penjelasan hadis ini, kita akan masuk pada penjelasannya di pertemuan berikutnya biiznillahi taala. Sehingga kita cukupkan sampai di sini dulu pertemuan pada sore hari ini. Naktafi bihadza wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu wa barakallahu fikum.